بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى. Dan barang siapa memahami peristiwa ini dan yang sebelumnya, peristiwa ini yaitu tentang hijrah dan yang sebelumnya, maka ia memahami ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الحسن البصري رحمه الله تعالى mengatakan إيمان bukanlah sekedar hiasan, bukan pula angan-angan. Akan tetapi iman adalah apa yang menetap di dalam kalbu-kalbu dan dibenarkan oleh amalan-amalan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى مناتاكا فالإيمان هو ما صدقته الأعمال مك إيمان أدله apa yang dibenarkan oleh عملا منها الهجرة di antaranya hijrah, li'annaha minal a'mali, karena sesungguhnya hijrah termasuk amalan-amalan. Wa hadha fihi raddun 'ala al-murji'ati alladhina yaquluna innahu yakfi al-iman bil qalbi. Dan ini padanya, yaitu di dalam ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, padanya terdapat bantahan kepada Murji'ah yang mengatakan innahu yakfil imanu bil qalbi au bil qalbi wal lisani. Murji'ah mengatakan bahwasanya cukuplah mengimani dengan qalbu saja, atau cukuplah keimanan itu dengan kalbu dan lisan saja. Fala yakfi al-i'tiqad wa an-nutq balla budda min al-amali. Maka iman itu tidak cukup dengan keyakinan dan ucapan saja, akan tetapi harus disertai dengan amalan. Diingat-ingat, yang namanya orang-orang murji'ah itu adalah orang-orang yang mengeluarkan amalan dari keimanan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya artinya Kepada Allah lah naik ucapan yang baik dan amalan yang saleh mengangkatnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, qawluhu ilaihi ay ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ucapan musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, firman Allah Azza wa Jalla ilaihi, kepadanya, di dalam ayat ilaihi yas'adul kalimut tayyib, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yas'adul kalimut tayyibu, naik ucapan yang baik, minal zikri wa qira'atil qur'ani wa tasbihi wa tahlili wa kulli kalamin tayyibin, baik berupa zikir, membaca Al-Quran, tasbih, tahlil, dan seluruh ucapan yang baik. Fa'innahu yas'adu ilallahi jalla wa'ala. Maka sesungguhnya ucapan yang baik tersebut naik kepada Allah jalla wa'ala. Wal-amri bil-ma'rufi wal-nahyi anil munkari wa ta'lim al-ilm an-nafi'i kullu hadha min al-kalim at-tayyib. Dan memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, semua ini termasuk ucapan yang baik. Wal kalam at-tayyib ma'a an-nasi wa ma'a al-aqarib. Dan ucapan yang baik kepada manusia dan kepada kerabat. Wa qulu lin-nasi husna. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan katakanlah kebaikan kepada manusia. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkanlah kepada keduanya, yaitu kedua orang tua, ucapan yang mulia. Kullu hadha minal kalimit tayyibi. Semua ini termasuk ucapan yang baik. Yas'adu ilallahi. Akan naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin la yas'adu binafsihi. Akan tetapi ucapan yang baik tidaklah naik kepada Allah Azza wa Jalla dengan sendirinya. Balla budda minal amali. Bahkan harus disertai dengan amalan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal amalu salihu yarfa'uh. Dan amalan yang salih mengangkatnya. وفي هذا رد على المرجئة أيضا. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bantahan kepada murji'ah. Siapa murji'ah? Orang-orang yang mengeluarkan amalan dari keimanan. Dengan ini selesai kita dari faedah-faedah di dalam peristiwa yang terkait dengan hijrah. Kita akan masuk kepada peristiwa yang kelima dari sejarah kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Mawdi'u Sadisu, peristiwa yang keenam. Kisatul Riddati Ba'da Mautin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah kemurtadan setelah wafatnya Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqalu dharratin min syubhati syayatini alladzina yusammawna al-ulama'a. Maka barang siapa yang mendengar kisah tersebut, tidak akan tersisa lagi di dalam kalbunya seberat zarrah pun dari syubhat para syaitan yang disebut dengan para ulama, yaitu ulama kesesatan, ulama usu, ulama yang buruk. Wahiyya qawluhum hadha huwa syirku. Yaitu ucapan mereka, inilah dia kesyirikan. Lakin yaquluna la ilaha illallah wa man qalaha la yakfuru bi syai'in. Akan tetapi mereka yang berbuat syirik tersebut mengucapkan la ilaha illallah, dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidaklah kafir dengan sebab apapun. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, yaqulu ulama'u ad-dhalali ibadatul quburi wadh-dhabhu laha wan-nadhlu laha laysa min asy-syirki. Para ulama kesesatan mengatakan, peribadahan kepada kuburan-kuburan, menyembelih hewan sembelihan untuk kuburan-kuburan, dan bernazar untuk kuburan-kuburan bukan termasuk kesyirikan. Madama annahu yaqulu la ilaha illallah fa hadhihi al-umuru la tadurruhu. Selama seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka perkara-perkara ini tidak memadaratkannya. Hadza tanaqudun, ini kontradiksi. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yad'u ghairallahi? Bagaimana mungkin seseorang mengucapkan la ilaha illallah sementara dia juga beribadah kepada selain Allah? Idzan ma ma'na la ilaha illallah? Kalau begitu, apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah laysat mujarrada qawlin yuqalu bil lisani. La ilaha illallah bukan semata-mata ucapan yang diucapkan dengan lisan saja. Bal la budda an yakuna qawlan wa ma'ahu 'amalun. Akan tetapi harus berupa ucapan yang disertai dengan amalan. Lianna la ilaha illallahu kalimatun azimatun laha ma'nan wa laha muqtadan. Karena sesungguhnya la ilaha illallah merupakan sebuah kalimat yang agung, yang memiliki makna dan konsekuensi. Wa muqtadaha an yukhallisal mar'ul ibadata lillahi azza wa jalla wa an yatruka ibadata ghairillahi. Dan konsekuensi la ilaha illallah adalah seseorang memurnikan ibadah hanya bagi Allah azza wa jalla semata, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah azza wa jalla. فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan ia tidak meninggalkan peribadahan kepada selain Allah azza wa jalla, maka kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya. Kama yaquluna, sebagaimana yang mereka katakan. وربما يستدلون بالمتشابه من النصوص. Dan bisa jadi mereka, para ulama kesesatan, berdalil dengan dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar maknanya. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithil bitaqati allati fiha la ilaha illallahu wa annaha tathqulu bisayyi'ati وأن صاحبها يدخل الجنة. Seperti ucapan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis tentang sebuah kartu yang padanya tertulis kalimat la ilaha illallah, dan bahwasanya kalimat tersebut lebih berat dari dosa-dosa, dan bahwasanya pemilik kartu tersebut masuk ke dalam jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2639. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Ini adalah sebuah hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam. لكن يرد إلى الأحاديث الأخرى التي تقيده. Akan tetapi hadis ini dikembalikan kepada hadis-hadis yang lain yang mengikatnya. لا يؤخذ طرف ويترك طرف. كما قال الله في أهل الزيغ. Tidak boleh diambil sebagian dari dalil-dalil dan ditinggalkan sebagian yang lainnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang menyimpang. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهِ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Adapun orang-orang yang di dalam kalbu mereka terdapat penyimpangan, lalu mereka mengikuti ayat-ayat dalil-dalil yang mutasyabih dalam rangka mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya, dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah semata. Sedangkan orang-orang yang kokoh di dalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman dengannya, seluruhnya berasal dari Rabb kami. فَالرَّاسِخُونَ يَرُدُّونَ الْمُتَشَابِهَ إِلَى الْمُحْكَمِ. Maka orang-orang yang kokoh di dalam ilmu mereka, mereka mengembalikan dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar maknanya, kepada dalil-dalil yang muhkam, yang jelas, gamblang maknanya. وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي ظَاهِرُهَا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ تَكْفِي مَنْ قَالَهَا ترد إلى الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله لا بد لها من قيود مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. Dan hadis-hadis yang secara zahirnya menunjukkan bahwa la ilaha illallah cukup bagi orang yang mengucapkannya. Hadis-hadis tersebut dikembalikan kepada hadis-hadis yang disebutkan di dalamnya bahwasanya la ilaha illallah harus disertai dengan perkara-perkara yang mengikatnya. Seperti ucapan Rasul alaihi salatu wasalam yang artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan kafir dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Mengingkari peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan ini maksud dengan quyut di sini, perkara-perkara yang mengikat la ilaha illallah adalah syarat-syaratnya yang sudah kita pelajari di dalam tafsir kalimat tauhid. Walladhi yad'u ashab al-quburi lam yakfur bima yu'badu min dunillahi hatta law lam yadhbah lil-quburi ولم ينظر لها بل قال إن هذا ليس بشرك. Maka orang yang berdoa, beribadah kepada para penghuni kubur, tidaklah ia kafir dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Bahkan seandainya ia tidak menyembelih hewan sembelihan untuk kuburan, tidak bernazar untuknya, bahkan ia mengatakan bahwasanya apa yang dilakukannya ini bukan kesyirikan. Hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah. Orang ini kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya. لِأَنَّهُ صَحَّحَ الشِّرْكَ وَأَقَرَّهُ Karena sesungguhnya ia membenarkan kesyirikan dan menetapkannya. فَهَذَا مَا فَهِمَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ Maka orang ini tidaklah ia memahami makna لا إله إلا الله. وَلِهَذَا يَقُولُ الشَّيَاطِينُ الْمُسَمَّوْنَ بِالْعُلَمَاءِ Dan karena inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan para syaitan yang disebut sebagai para ulama, yaitu para ulama kesesatan. Alladzina ya'khudhuna al-mutashabiha wa yastadilluna bihi. Yang mengambil dalil-dalil yang mutashabih, yang samar maknanya dan berdalil dengannya. وَيَقُولُونَ dan mengatakan مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ لَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ مِنَ الشِّرْكِ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ Dan mereka mengatakan barang siapa yang mengucapkan لا إله إلا الله meskipun ia melakukan apapun yang ia lakukan berupa kesyirikan, tetaplah ia termasuk penghuni jannah. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi. Sementara Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan kafir dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, yaitu tidak cukup sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi harus pula disertai pengingkaran terhadap peribadahan kepada selain Allah. Wa yaqulu fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan Rasul alaihi salatu wassalam juga bersabda, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan dengannya wajah Allah. Yaitu tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya saja. Akan tetapi harus pula disertai dengan keikhlasan di dalam mengucapkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yaqulullahu azza wa jalla ya bani adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, sungguh aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula, yaitu diampuni seluruh dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 3540. قال الشارح حفظه الله تعالى شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى menjelaskan قيد ذلك بالسلامة من الشرك. Allah Azza wa Jalla mengikatnya, yaitu mempersyaratkan ampunan di dalam hadis tersebut dengan selamat dari kesyirikan. وهذه الأحاديث يراد بعضها إلى بعض. Dan hadis-hadis ini sebagiannya dikembalikan kepada sebagian yang lain. لأنها كلها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. Karena sesungguhnya hadis-hadis tersebut seluruhnya merupakan ucapan Rasul عليه الصلاة والسلام. والآيات ترد بعضها إلى بعض. Demikian pula ayat-ayat Al-Quran sebagiannya dikembalikan kepada sebagian yang lain. لأنها كلها كلام الله. Karena sesungguhnya ayat-ayat tersebut seluruhnya adalah firman Allah Azza wa Jalla. وبعضها يفسر بعضا ويقيد بعضا ويوضح بعضا. Dan sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain, mengikat sebagian yang lain, menjelaskan sebagian yang lain. أما أن نأخذ طرفا ونترك طرفا آخر فهذه طريقة أهل الزيغ. Adapun kita mengambil sebagian dalil dan meninggalkan sebagian dalil yang lain, maka ini adalah metodenya orang-orang yang menyimpang. Wa in qala ana astadillu bi kalamir rasuli. Walaupun ia mengatakan, aku berdalil dengan ucapannya Rasul. Fanaqulu lahu kadzabta. Maka kita katakan kepadanya, engkau berdusta. Anta lam tastadilla bi kalamir rasuli. Engkau tidaklah berdalil dengan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Anta tastadillu bil mutasyabihi minhu wa lam taruddahu ilal muhkami. Engkau berdalil dengan hadis yang mutasyabih,